bintang-bintang. Katakan padaku yang terjadi kini di alam tempat hidup dan matiku ini. Mati pantas tempat mereka di tengah hutan, hampir sama cara bikinnya dengan binatang. Tinggal menikam sudah tradisi, tak mau tahu apa yang akan terjadi. Hanya perkara yang kamu cari untuk penuhi hasrat gila. Kasih saja obat yang akan ganti wujud aslinya. Biar dia akan berubah jadi ayam jantan. Singkat bisa